Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال وقوله فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا dan ucapan beliau karena sesungguhnya para sahabat tidaklah mereka membangun di sekitar kuburan masjid. Yani tidak membangun masjid di perkuburan atau di kuburan. Ailamma alimu min tasdidihi fi dhalik. Yakni karena para sahabat tahu bagaimana kerasnya larangan beliau terhadapnya. Wa taghlidhihi wa la'ni man fa'alah. Karena mereka tahu bagaimana taghlidhihi, bagaimana kerasnya larangan Nabi dan bagaimana laknatnya beliau terhadap orang yang melakukannya. Wa qawluhu wa kullu mawdi'in qusidatus salatu fihi faqad ittukhidha masjidan. Setiap tempat yang disengaja ditegakkan salat padanya, maka berarti tempat tersebut dijadikan masjid. Berarti menjadikan masjid tidak hanya bermakna membangun bangunan, tetapi termasuk membangun masjid atau menjadikan kuburan sebagai masjid adalah dengan mengadakan sholat di sana. Wa illam yubna masjidun. Walaupun tidak dibangun masjid, bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan setiap tempat yang dikerjakan salat di sana, maka tempat itu dikatakan masjid. Ya'ni wa in lam yuqsad bidzalik. Ya'ni walaupun tidak bermaksud untuk menjadikan tempat tersebut sebagai masjid, tetapi sholatmu padanya berarti engkau menjadikan tempat itu sebagai masjid. Kama idza arada liman arada an yusalla fa'auqasa shalah fi dhalikal mawdi' الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. يعني walaupun enggak niat untuk menjadikan tempat itu sebagai masjid. كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي. Seperti jika datang tiba-tiba pada seseorang keinginan untuk salat, karena saat itu masuk waktu salat. فَأَوْقَعَ الصَّلَاةَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعَ, maka terjadilah salat di tempat tersebut, الَّذِي حَانَتَ الصَّلَاةَ فِي, terjadilah salat di tempat الَّذِي حَانَتَ الصَّلَاةَ فِي, حَانَت datang waktunya, di tempat yang datang waktu salat di sana. Min ghairi an yaqsid, tanpa menyengaja ke tempat itu, tidak. Dia berjalan, datang waktu duhur. Ini sudah waktu duhur, ayo kita salat. Maka salatlah di tempat tersebut. Tidak meniatkan tempat tersebut sebagai tempat salat, tidak meniatkan sebagai masjid, tidak menjadikan sebagai tempat ibadah, tidak niat bahkan memilih tempat itu, enggak milih. Tiba-tiba datang waktu salat, kamu salat di situ. Apakah tempat itu dikatakan masjid? Secara bahasa, ya. Secara bahasa, ya. Karena masjid ala isim makan, dari sajadah yasjudu, masjidan. Kalau engkau salat di situ, berarti tempatnya adalah masjid, tempat masjid atau tempat salat, tempat sujud. Fasara bi fi'li salati fihi masjidan, maka jadilah dengan perbuatan salat dia di situ, tempat tersebut dikatakan masjid, tempat sujud. Apa dalilnya? Dalilnya kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku bumi seluruhnya sebagai masjid dan sebagai tahur, sebagai masjid yakni bisa dipakai salat, sebagai tahur yakni bisa dipakai tayammum. Ay fasammal arda masjidan, yakni dinamakan bumi sebagai masjid, maknanya tajuzu salatu fi kulli buq'atin minha, maknanya boleh salat di setiap daerah dari bumi, setiap buq'ah, setiap jengkal dari bumi boleh dijadikan tempat salat. Illa mastathna minal mawadi', kecuali yang memang dikecualikan beberapa tempat di dalam hadis-hadis sahih. Allati la tajuzu salatu fiha, yang Nabi mengecualikannya, tidak boleh salat di sana. Seperti maqbarah, kuburan. Yang kedua, marbadul ibil, tempat mendekamnya unta. Yang ketiga, na'am. Yang ketiga, hammam. Sudah kita pernah jelaskan, tiga perkara tadi dilarang salat padanya dengan ilat yang berbeda-beda. Dengan ilat yang berbeda-beda. Butuh data begitu? Hah? Ah, mendekam maksudnya situ. Kepalanya di sana. Madep sana. Mabarikil ibil, dilarang salat di sana karena dikatakan sebagai tempat syaitan. Hammam, dilarang salat padanya karena tempat najis. Makbarah, dilarang salat di sana karena nam khaufan min wasail syirik, khawatir dari jalan-jalan kesyirikan. Qala al-Baghawi fi syarh sunnah, berkata al-Baghawi dalam syarh sunnah, arada anna ahlal kitab lam tubih, Alam tubah lahumus salah illa fi biya'ihim wa kana'isihim. Kata Al-Baghawi, yang dimaukan bahwa ahlul kitab dulu tidak diperbolehkan sholat kecuali di tempat-tempat ibadah mereka. Biya'ihim wa kana'isihim. Biya' jamak dari bi'ah bi'ah. Kana'is jamak dari kanisah-kanisah. Yang pertama tempat ibadah Yahudi, yang kedua tempat ibadah Nasrani. Mereka tidak dibolehkan untuk sholat kecuali di tempat sholat mereka saja. Itu bagi nabi-nabi sebelumnya. Adapun bagi nabi kita alaihissalatu wassalam, khumsatun lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Lima perkara yang aku diberi keistimewaan yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Kalau nabi-nabi sebelumku melarang sholat kecuali di tempat-tempat ibadah mereka, biya'ihim wa kana'isihim, sedangkan bagiku, kata nabi, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, bagiku dibolehkan seluruh jengkal di muka bumi sebagai tempat sholat. Fa'abahallahu lihadil ummah as-salah haitsu kanu. Maka Allah bolehkan bagi umat ini salat dimanapun mereka berada, kecuali tiga tadi. Ini takfifan alaihim wa taysiran, sebagai keringanan dari Allah dan sebagai kemudahan dari Allah. Thumma khassa min jami'il mawadhi', kemudian dikhususkan yang tidak boleh salat di sana. Jadi seluruh muka bumi, seluruh permukaan bumi boleh dipakai salat. Illa, kecuali dikhususkan beberapa tempat. Al-hammama wal maqbarata wal makanan najis. Hammam dan tempat-tempat najis. Dan maqbarah, kuburan-kuburan. Demikian kata Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kembali kepada ucapan musannif. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, wali Ahmad bisanadin jayyid, dan dari riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bagus. An ibni Mas'udin marfu'an, dari Abdullah ibni Mas'ud secara marfu'. Inna min syirarin nasi man tudrikuhumus sa'atu wahum ahya. Sesungguhnya min syirarin nas, di antara sejelek-jelek manusia adalah man tudrikuhumus sa'ah, adalah siapa yang didatangi hari kiamat wahum ahya, sedangkan mereka masih hidup. Artinya orang-orang baik sudah diwafatkan, orang-orang saleh sudah diwafatkan, orang-orang yang mempunyai iman walaupun sebidik darah sudah diwafatkan dengan angin yang lembut, selembut sutra, seharum misik. Tidaklah seseorang disentuh angin tersebut, tidaklah seseorang yang memiliki iman walaupun sebiji darah yang disentuh oleh angin tersebut kecuali akan diwafatkan. Maka ketika hari kiamat terjadi, yang tersisa hanya syirarul khalqi, yang tersisa hanya sejelek-jelek makhluk, yaitu man tudrikuhumus sa'ah, yang didatangi hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Walladzina yattakhidhuna al-qubura masajid, dan yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, termasuk syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk, adalah yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Demikian diriwayatkan oleh Abu Hatim Ibn Hibban di dalam sahihnya. Ini baru matannya. Syarahnya, qauluhu inna min syirarin nas, bahwa di antara sejelek-jelek manusia dikasrahkan di huruf syin adalah bentuk jamak dari syirir. Syirir, orang yang paling jelek. Jamaknya syirar. Di antara orang yang paling jelek adalah man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya. Orang-orang yang didatangi hari kiamat dalam keadaan dia masih hidup. Ai muqaddimatuha. Tentunya datang hari kiamat adalah datangnya muqaddimah hari kiamat. Apa contohnya? Khurujid dabbah, keluarnya dabbah. Wa tulu'us syams min maghribiha, dan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Wa ba'da dhalika yunfakhu fis-sur nafkhatal faza'. Maka setelah itu ditiupkan sangkakala dengan tiupan faza', tiupan yang membuat semua orang takut. Qauluhu walladzina yattakhidhuna al-qubura masajid. Golongan kedua yang paling jelek adalah yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Bayangkan, orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dikatakan oleh Nabi syirarul khalqi. Ma'tufun ala khabari inna. Dia ngikut pada khabarnya inna. Inna min syirarin nas. Mana khabarnya? Man tudrikuhumus sa'ah wahum ahya. Orang yang didatangi hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Dan juga orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, berarti termasuk syirarul khalqi. Jumlahnya fi mahalli nasbin khabar inna. Sahih? Hah? Saya ulangi, ma'tufun ala khabar inna fi mahalli nasbin ala niyati tikraril amil. Karena niat tikraril amil. Mana khabar inna? Walaupun fi mahali nasbin atau fi mahali raf'in? Raf'an. Kenapa di sini nasab? Saya ulangi kata beliau. Walladzina yattakhidun al-qubur masajid ma'tufun ala khabar inna wa ma'tufun ala marfu'in marfu'. Sahih? Tetapi kalau dia jumlah, maka tidak dibilang marfu', tetapi dibilangnya fi mahali. Fi mahalli ala niyati tikraril amil. Ya payah. Fi mahalli nasbi wa fi mahalli rafa'in. Hah? Aina nuhat? Mana ahli nahu kalian? Hah? Mana yang benar? Rafa' apa nasab? Apa karena kitab enggak mungkin salah begitu? Enggak mungkin salah cetak. Barakallahu fiikum. Inna min syirar nas, berarti di mahal nasbin, sahih? Adalah sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah mantudrikuhu, man tudrikuhu as-sa'ah wa hum ahya. Fa hadha fi mahalli raf'in. Wa, dan orang-orang yang yattakhidu al-qabr, al-qubur, masajid, ma'tufun ala man tudrikuhu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Aywa min syirarin nasi, berarti termasuk syirarun nas juga, alladzina yattakhidun al-qubur masajid. Termasuk sejelek-jelek manusia juga adalah yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ay bis salati indaha, bagaimana menjadikan kuburan sebagai masjid, yakni dengan beribadah di kuburan. Bis salati indaha wa salati ilaiha wa bina'ul masajid alaiha wa qira'atul qur'ani fiha wa yadhkuruna Allah fiha, yakni dengan sholat di dalamnya, zikir di dalamnya, baca Quran di dalamnya, atau benar-benar membangun masjid padanya. Wa taqaddama fil ahadits sahiha anna hadha min amalil yahudi wan nasara. Dan sudah lewat dari hadis-hadis yang sahih bahwa amalan seperti ini adalah perbuatan Yahudi dan Nasara. Berarti tambah jelek lagi bahwa ini kebiasaan Ahlul Kitab, kebiasaan Yahudi dan kebiasaan Nasrani. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'anahum 'ala dzalik, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat mereka atas perbuatan itu. La'anallahu al-yahud wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Tahdziran lil ummati an yaf'alu ma'a nabiyihim, sebagai peringatan bagi umat ini agar jangan melakukan apa yang mereka lakukan terhadap nabi-nabi mereka, atau terhadap orang-orang soleh mereka, atau terhadap kuburan nabi mereka, atau kuburan orang soleh mereka, seperti perbuatan Yahudi dan Nasara, agar kaum muslimin jangan meniru mereka. Fama rafa'a aktsaruhum bidzalika ra'san, tetapi kebanyakan mereka tidak mau mengangkat kepalanya. Maksudnya tidak mau mengangkat kepalanya, tidak mau memperhatikan, tidak mau mendengar, tidak mau mengikuti, tidak mau menerima nasihat Nabi, jangan seperti mereka, jangan seperti mereka. Fama rafa'a aktsaruhum bidzalika ra'san, tapi kebanyakan mereka tidak mau mengangkat kepalanya. Bal yataqadu anna hadzal amr qurbatun ilallah, bahkan sebaliknya mereka meyakini perbuatan itu sebagai pendekatan diri kepada Allah. Bahkan menganggap meramaikan kuburan dengan sholat, dengan zikir, dengan qiraatul Quran dianggap qurbatun ilallah, dianggap pendekatan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa mimma yub'iduhum, padahal perbuatan itu termasuk yang menjauhkan mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatruduhum, dan mengusir mereka dari rahmatnya, menjauhkan mereka dan mengusir mereka dari rahmat Allah dan dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ajabu anna aktsaru ma anna aktsara man yad'i al-'ilm mimman huwa min hadhihi al-ummah la yunkiruna dhalik. Tetapi yang anehnya, wal ajabul 'ujab, yang aneh, anna aktsara man yad'i al-'ilm, bahwa kebanyakan orang yang mengaku-ngaku punya ilmu, yang dipanggil dengan ustaz, atau dipanggil dengan kiai, atau dipanggil dengan tuan guru, atau dipanggil dengan istilah-istilah yang menunjukkan keilmuan, justru mereka la yunkiruna dzalik, justru mereka tidak mengingkarinya. Astagfirullah, ini ajib, mencengangkan. Wal ajabu anna aktsar man yad'i al-'ilm mimman huwa min hadhihi al-ummah, tetapi anehnya kebanyakan orang yang mengaku-ngaku punya ilmu, yang dipanggil sebagai alim ulama, atau yang dipanggil sebagai kiai, sebagai tuan guru, sebagai ustaz dan lainnya dari umat ini, la yunkiruna dzalik, justru tidak mengingkarinya. Baruba mastahsanuhu, bahkan seringkali mereka justru menganggap baik. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Baik-baik saja. Bukankah baca Quran itu baik? Iya, baca Quran memang baik, tapi tempatnya di kuburan. Nabi menyatakan jangan jadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Mereka punya ilmu, tapi seperti orang tidak punya ilmu. Mereka dikatakan alim, tapi seperti orang yang tidak punya ilmu. Istahsanuhu, menganggap baik perbuatan itu. Waraghabu fi fi'lihi, bahkan menganjurkan untuk melakukannya. Tidak mengapa untuk sholat di sana, zikir di sana, baca Quran di sana. Falaqad istaddat ghurbatul Islam, berarti keasingan Islam ini semakin dahsyat. Berarti Islam ini semakin asing dan keasingannya semakin dahsyat, sampai orang-orang yang dianggap berilmu gak ngerti. Sampai orang-orang yang dipanggil dengan ustaz, dengan kiai, dengan tuan guru gak paham bahwa meramaikan kuburan dengan ibadah itu gak boleh. Padahal hadisnya banyak, riwayatnya banyak, hadis-hadisnya sahih, dalam kitab-kitab sahih. Kok aneh kalau ada seorang ustaz gak ngerti? Aneh kalau kiai gak tahu? Aneh kalau tuan guru malah gak paham? Karena asingnya Islam dan semakin dahsyat keterasingannya. Adal ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan, akhirnya yang ma'ruf dianggap seperti kemunkaran, dan yang munkar dianggap sebagai perkara yang ma'ruf. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassunnah dianggap bid'ah, dan bid'ah dianggap sunnah. Nasha'a ala hadha as-saghir wa harama 'alaihi al-kabir wa mata 'alaihi al-kabir. Itu dari saya, bukan dari kitabnya. Maka yang kecil menjadi besar di atas keyakinan yang salah tersebut, yang besar jadi tua di atas pemahaman yang salah tersebut, yang tua jadi renta di atas pemahaman tersebut, yang renta jadi mati di atas pemahaman yang salah tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikira meramaikan kuburan dengan ibadah itu baik, afdal, taqarrub ilallah, kebaikan pada yang mati, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal sudah kita baca larangan-larangannya sejak beberapa pertemuan kemarin sampai hari ini. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, amma bina'ul masajid alal qubur, adapun membangun masjid di atas kuburan, faqad sarraha 'ammatut tawaif bin nahy 'anhu, adapun membangun masjid di atas kuburan telah ditegaskan oleh kebanyakan kelompok-kelompok kaum muslimin. Kelompok-kelompok kaum muslimin artinya yang Hambali atau yang Syafi'i atau yang Hanafi atau yang Maliki, semuanya berpendapat dilarang membangun kuburan sebagai masjid. Mutaba'atan lil ahadits sahihah, karena mengikuti sekian banyak hadis yang sahih. Wa sarraha ashabuna, dan juga sahabat-sahabat kami dan lain-lainnya berkata, dan juga dari Imam Malik dan Imam Syafi'i menganggap haramnya membangun masjid di atas kuburan. Qal, beliau katakan, wala raiba fil qat'i bitahrimihi, tidak ragu lagi bahwa kami menyatakan tegas tentang haramnya. Kata siapa? kata Imam Malik dan pengikut-pengikutnya, kata Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, wallahu ta'ala a'lam. Thumma dzakara al-ahaditha fi dzalik. Kemudian mulailah disebut oleh beliau-beliau hadis-hadisnya satu persatu seperti yang sudah kita baca sejak kemarin dan kemarinnya dan kemarinnya. Ila an qal, setelah disebutkan hadis-hadisnya sampai beliau berkata lagi, wa hadzal masajidil mabniyah ala quburil anbiya was-salihin awil muluk wa ghairihim tata'ayyanu izalatuha bihadmin aw bighairihi. Kata beliau, masih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, masjid-masjid tersebut yang dibangun di atas kuburan para nabi atau kuburan orang-orang saleh atau para raja-raja, tata'ayyan izalatuha, wajib fardu ain untuk dihilangkan. Wajib fardu ain bagi para penguasa, bagi orang-orang yang berwenang di sana untuk menghilangkannya. Bihadmin au ghairihi, apakah dengan dibangun atau sebaliknya diruntuhkan, au bighairihi. Tata ayyan izalatuha, semakin jelas harus dihapuskan hukumnya secara fardu ain, bihadmin, dengan dihancurkan atau dengan dipakai sebagai sesuatu yang lain. Hadza mimma la a'lamu fihi khilafan. Kata beliau rahimahullah, ini adalah sesuatu yang aku tidak tahu ada khilaf padanya. Yani tidak ada khilaf sepengetahuan beliau. Bainal ulama il ma'rufin, di antara ulama-ulama yang ma'rufin. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yajibu hadmul qubabi allati bunyat alal qubur, wajib diruntuhkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan. Sudah kita sebutkan tadi siapa yang terkena kewajiban, yang berwenang, yang berwenang. Li'annaha ussisat ala ma'siyatir rasul, karena bangunan tersebut dibangun di atas penentangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.